تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, haddathana Ahmad ibn Ibrahim. Ini Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraki, saudara dari Ya'qub bin Ibrahim. Wala haddathana Ubaidullah. Ini Ubaidullah bin Musa ibn Abil Mukhtar Badan Al-Absi Al-Kufi, orang Kufa. Kala ambana Israel. Ini Israel bin Yunus ibn Abi Ishaq As-Sabi'i. Ana Abi Ishaq. Ini Abu Ishaq As-Sabi'i, namanya Amr ibn Abdillah As-Sabi'i Al-Hamdani. Abu Yusuf Al-Kufi. Beliau punya anak namanya Yusuf. Kalau Israel ini kan anaknya Yunus, iya, cucu dari Abu Ishaq. Beliau ini mudallis ya, kalau dia pakai an itu menjadi masalah. Tapi di riwayat seperti ini kadang tidak dipermasalahkan ya, karena ini terkait dengan athar. Kemudian yang meriwayatkan darinya Israel, cucunya yang paling banyak, sangat banyak riwayat dari Abu Ishaq. An Amr bin Maimun, dari Amr bin Maimun. Ini Amr bin Maimun Al-Audi Abu Abdillah Al-Kufi. Dia juga muhadram. Muhadram. Seorang fiqh yang ahli ibadah. Qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'jalan nasi iftaran wa abta'ahu sahuran. Atau suhuran. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling menyegerakan buka puasa dan paling lambat melakukan makan sahur. Ini seorang tabi'in muhadram menukil ini perbuatannya para sahabat. Ini perbuatannya para sahabat. Itu metodologi pendalilan ya. Iya. Metodologi pendalilan. Jadi dinukil dari para sahabat seperti itu, menunjukkan itu adalah hal yang disunnahkan.